menyebutkan tentang hukum tidurnya seorang yang dalam keadaan hadas junub sebelum dia berwudu. Apa hukumnya? Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang pertama seperti biasa, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha wa ardhaha wa radhiyallahu an abiha. Artinya Aisyah radhiyallahu anha anhuma adalah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah salah satu dari 5 wanita terbaik semesta alam. Salah satu dari 5 wanita terbaik semesta alam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, fadlu Aisyata ala sa'iril ta'am ka fadli tharidi ala fadlu Aisyata ala sa'irin nisa ka fadli tharidi ala sa'iril ta'am. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dari seluruh wanita seperti keutamaan makanan tharid, makanan yang paling disukai dan paling mewah di zamannya dibandingkan seluruh makanan. Dari hadis ini sebagian ulama mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha keutamaannya bisa mengalahkan seluruh wanita, bahkan Khadijah radhiyallahu anha bisa dikalahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan Aisyah yang lain sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nas ahabbu ilaik, manusia mana yang paling engkau cintai? Maka beliau menjawab, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha yang bisa kita ambil pelajaran darinya, yaitu beliau itu seorang wanita yang alim. Seorang wanita yang alim. Dan ini pelajaran bagi wanita-wanita muslimah, senantiasa belajar ilmu agama sehingga menjadi wanita-wanita yang alim, yang nantinya bisa memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha lah yang meriwayatkan hadis yang berbunyi, ni'man nisa nisaul ansar lam yastahyina an yata'allamna al-haqqa. Artinya sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar, mereka tidak malu untuk belajar kebenaran, belajar ilmu agama. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala pernah mengatakan tentang Aisyah bahwa kalau seandainya perempuan seluruhnya dalam satu tempat dibandingkan ilmu Aisyah, la fadhalat ilmu Aisyah, maka sungguh ilmu Aisyah radhiyallahu anha akan berat lebih banyak dibandingkan seluruh wanita. Kedua, yang bisa kita contoh dari Aisyah radhiyallahu anha, terutama kaum wanita muslimah, yaitu beliau adalah ahli sedekah. Ahli sedekah. Suatu ketika beliau mendapatkan pemberian dari khalifah. Waktu itu Abdullah bin Zubair, dari khalifah. Kemudian pemberian tersebut kira-kira sekitar 360 juta kalau rupiahnya. Beliau bagikan sehari selesai. Sampai suatu hari itu beliau berpuasa. Kata Ummu Dzarrah yang menemani beliau, wahai Aisyah radhiyallahu anha, la ab, law abqaitana lashtaraina ma nuftiru bih. Wahai Aisyah, kalau seandainya engkau tadi bisa meninggalkan satu dirham, dua dirham, untuk kita bisa membeli roti ataupun daging yang bisa dengannya engkau berbuka puasa, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, la tu'anni fini, jangan engkau cela aku, lau dzakkartani la abqaitu, kalau seandainya engkau tadi mengingatkanku maka aku akan tinggalkan. Artinya saking asyiknya bersedekah, ya, sampai lupa dirinya sendiri. Nah, ini perlu dicontoh dan semestinya dicontoh oleh wanita-wanita muslimah agar menjadi seorang wanita yang khairunisa il alamin. Ternyata salah satu amalnya adalah suka bersedekah dalam keterbatasan. Suka bersedekah dalam keterbatasannya. Baik, kita lanjut. Kemudian makna dari hadis ini, sedangkan dalam riwayat orang empat orang imam, kalau imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram menyebutkan empat orang imam, maksudnya siapa? Imam Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, kemudian Nasa'i, kemudian Ibnu Majah. Kalau ingin mudah menghafalnya, mereka empat orang inilah yang mempunyai kitab Sunan. Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Maka itu empat orang, ya. Sedangkan Imam Ahmad punya kitab Musnad, Imam Bukhari punya kitab Sahih, Imam Muslim punya kitab Sahih. Jadi kita bisa membedakan mudah. Empat orang yang dimaksud adalah Sunan, semuanya ashab. Makanya para ulama mengatakan sering ashabus sunan, yaitu imam empat yang mempunyai kitab Sunan, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Taib. Sedangkan dalam riwayat empat orang imam, yaitu yang sudah kita sebutkan, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur dalam keadaan junub. Pernah tidur dalam keadaan junub tanpa sebelumnya menyentuh air. Tanpa sebelumnya menyentuh air. Ini mafhum hadisnya sangat mudah dipahami. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan junub dan tanpa sebelumnya menyentuh air. Maksud menyentuh air, tidak mandi. Maksud menyentuh air, tidak berwudu. Itu, ya, garis bawahi, tanpa sebelumnya menyentuh air. Menyentuh air yang dimaksud adalah entah itu berwudu atau itu mandi. Menyentuh air yaitu maksudnya adalah wudu atau mandi. Kemudian penulis mengatakan, namun hadis ini cacat, ya, hadis ini cacat. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sisi mana cacatnya? Karena dia berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi, kalau Bapak ingin lebih detail, namun hadis ini cacat. Cacatnya kenapa? Nah, itu dia. Ya. Dia berbeda dengan hadis riwayat Imam Muslim. Lihat hadis riwayat Imam Muslim bagaimana? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawaddaa wudhu'ahu lis-shalah. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dalam keadaan junub lalu beliau ingin makan atau ingin tidur, maka beliau berwudu seperti beliau ingin salat. Seperti beliau ingin salat. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya, ya, hadis ini menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah ma'lul, cacat. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis riwayat Muslim. Siapa yang sampai bertentangan ini? Karena yang salahnya adalah seorang perawi yang bernama Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita poin yang ketiga, yaitu derajat hadis ini. Yaitu derajat hadis ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, wallahu a'lam, hadis ini dilemahkan oleh para ulama hadis. Ya, hadis ini dilemahkan oleh para ulama hadis. Seperti misalkan Imam Abu Daud melemahkan hadis ini. Kemudian Imam At-Tirmidzi juga melemahkan hadis ini. Kemudian juga Imam Ibnul Hadi, Imam Ahmad melemahkan juga hadis ini. Ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah menurut sebagian ulama hadis. Ya, menurut sebagian ulama hadis. Baik, tetapi di sana ada yang mensahihkan hadis ini, di antaranya dari ulama kontemporer yaitu Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mensahihkan hadis ini. Baik. Yang jelas terjadi perbedaan pendapat di antara hadis ini dan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyatakan bahwa hadisnya cacat, dan saya lebih condong kepada hadis itu, yaitu hadisnya cacat karena beberapa sebab nanti akan saya sebutkan. Baik. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama yaitu hadis ini jika sahih maka menunjukkan bahwa boleh tidur bagi seorang yang junub tanpa berwudu. Hadis ini jika sahih maka menunjukkan bahwa jika boleh bagi orang yang junub untuk tidur sebelum berwudu. Jika sahih, tetapi hadisnya lemah. Baik, pelajaran yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagi yang mensahihkan hadis ini. Pelajaran kedua, bagi yang mensahihkan hadis ini, maka maksud sebelum menyentuh air yaitu mandi. Bagi yang mensahihkan hadis ini, maka maksud sebelum menyentuh air yaitu mandi. Berarti wudunya tetap ada. Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah apanya? Mandinya. Sedangkan wudunya ada atau tidak? Ada. Saya ulangi, harus jeli ini. Ya, pelajaran yang kedua, bagi yang mensahihkan hadis, kata mereka hadisnya sahih, berarti boleh tidur sebelum menyentuh air. Nah, air yang dimaksud di sini adalah apa? Mandi. Boleh tidur sebelum mandi, tetapi sebelumnya apa? Berwudu. Bagi yang mensahihkan hadis, mereka memahami hadisnya seperti itu, bahwasanya boleh tidur sebelum menyentuh air, tetapi menyentuh air yang dimaksud di sini apa? Mandi. Ya, mandi. Adapun berwudu tetap dilakukan. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya. Sebagian ulama atau para ulama berbeda pendapat tentang hukum berwudu bagi orang yang junub sebelum tidur atau sebelum melakukan aktivitas. Saya ulangi, para ulama berbeda pendapat dalam perihal hukum berwudu bagi orang yang junub sebelum tidur atau makan. Paham permasalahannya, Pak? Bu? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berwudu bagi orang yang junub sebelum tidur atau makan. Jadi kalau ada seorang junub habis bergaul dengan istrinya, kemudian dia ingin makan atau ingin tidur, apakah harus berwudu ataukah tidak? Ini yang dibicarakan sekarang. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa wajib berwudu sebelum tidur atau sebelum makan. Ya, sebelum tidur atau sebelum makan. Dan ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Dan juga pendapatnya mazhab Zahiriyah. Sedikit Pak menyinggung tentang mazhab Zahiriyah biar Bapak tahu istilah-istilah para ulama. Ada namanya di dalam fikih itu mazhab Zahiriyah. Zahiriyah itu artinya memahami hadis dengan lahirnya. Kalau ada perintah, berarti wajib. Selama tidak ada dalil yang menurunkannya, wajib pokoknya. Ya, maka di sini ada wajib, ada perintah, kata Imam Malik dan juga mazhab Zahiriyah. Jadi kalau Bapak mendengar, Ibu mendengar, mazhab Zahiriyah itu mazhab yang memahami nas dengan zahirnya. Kalau ada perintah, wajib selama belum ada dalil yang menurunkannya dari kewajiban. Kalau kita tanya, wahai mazhab Zahiriyah, apa dalil kamu yang mewajibkan berwudu sebelum makan atau sebelum tidur dalam keadaan junub? Maka mereka mengatakan, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, anna Umar radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayanamu ahaduna wa huwa junub? Faqala na'am idza tawadda'a. Wa fi riwayatin li muslimin, na'am liyatawadda' thumma liyanam hatta yaghtasila idza syaa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bolehkah tidur seorang junub? Artinya, bolehkah seseorang yang junub tidur dalam keadaan junub belum mandi dia tidur? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, boleh jika dia telah berwudu. Dalam riwayat lain, itu boleh kan jika dia telah berwudu. Ini tidak terlalu kuat ini perintahnya. Ada riwayatnya, dalam riwayat lain boleh, iya. Dan berwudulah dia. Kemudian tidurlah. Kalau perlu dia mandi jika ingin. Perintah di sini menunjukkan pendapat yang pertama apa? Berwudu bagi orang yang junub sebelum tidur, pendapat yang pertama apa? Wajib. Catat itu, Pak. Wajib. Ya, pendapat pertama adalah wajib. Pendapat siapa ini? Imam Malik, kemudian mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri itu biasanya ulamanya Daud Al-Zahiri, kemudian Ibnu Hazm, itu mazhab Zahiri. Itu ulama-ulama mazhab Zahiri. Ya, taib. Kemudian pendapat yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dimakruhkan tidur bagi orang yang junub sebelum berwudu. Dimakruhkan tidur bagi orang yang junub sebelum berwudu. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian pendapat sebagian mazhab Hambali. Kemudian pendapat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Artinya makruh kalau ditinggalkan, kalau orang tidur juga tanpa berwudu padahal dia junub, maka makruh. Taib. Kemudian pendapat yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dianjurkan. Yang ketiga, dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur dalam keadaan junub. Dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur dalam keadaan junub. Kenapa demikian dianjurkan, Bapak Ibu saudara-saudari? Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menganjurkan untuk berwudu bagi orang yang junub. Dari sisi mana dianjurkannya? Berarti kalau seandainya ditinggalkan, itu hanya meninggal, dia boleh meninggalkan. Hanya dianjurkan, tidak diwajibkan. Kalau ditinggalkan tidak mengapa, tidak makruh, ya. Dan pendapat yang ketiga ini yang kita ambil, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau keuyuhan, guring aja langsung, gak ada usah baudu lagi. Itu pendapat yang ketiga, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada riwayat menarik yang disebutkan oleh Imam Muslim. Perhatikan hadis dari Abdullah bin Abi Qais rahimahullahu ta'ala. Qala sa'altu Aisyata radhiyallahu anhuma an witri Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fadhakara al-haditha. Abdullah bin Abi Qais rahimahullah, aku berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana salat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan hadis. Qultu kaifa kana yasna'u fil janabah? Akana yaghtasilu qabla an yanam am kana yanamu qabla an yaghtasil? Ini masalah mandi. Wahai Aisyah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub? Apakah beliau mandi dulu sebelum tidur atau beliau tidur sebelum mandi? Mandi dulu sebelum tidur atau tidur dulu sebelum mandi? Mana? Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat kullu dhalika qad kana yaf'alu rubbama ightasala fanama wa rubbama tawadda'a fanama. Qultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri wus'ah. Artinya semuanya itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang beliau mandi lalu tidur, kadang beliau berwudu lalu tidur. Jadi dua-duanya pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Baik itu wudu dulu baru tidur atau mandi sekalian baru tidur, dua-duanya pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama ini bagi para perempuan. Kalau laki-laki rambutnya tidak terlalu panjang, kalau perempuan rambutnya panjang disuruh mandi malam-malam basah bantalnya, ya, masuk angin isuk. Maka kadang-kadang yang seperti ini memudahkan untuk para perempuan. Makanya Abdullah bin Abi Qais rahimahullah berkata, segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan dalam perkara ini wus'ah, yaitu apa? Keluasan. Boleh yang itu, boleh yang ini. Wallahu alam. Baik. Kita masuk kepada bab tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya lihat, ya. Saya nasihatkan, bukan lihat. Saya nasihatkan ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita bersolawat. Karena solawat ini amalan utama. Solawat ini pemberi pendatangkan syafaat nanti pada hari kiamat sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita baca hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza ightasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda'u thumma ya'khudhu al-ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sha'ri thumma hafana ala ra'si thalatha hafanatin thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. Sebelum saya artikan, jadi teringat kemarin daurah Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang pernah ke sini, beliau bercerita. Semestinya yang baca hadis ini adalah yang belajar, yaitu kita waktu itu yang menjadi pendengar yang membaca hadis ini. Tetapi kalau kalian itu Syekh berbicara di hadapan para ustaz. Kalau kalian-kalian yang baca nanti pelajarannya berubah, bukan pelajaran hadis tetapi menjadi pelajaran nahwu. Karena saking banyaknya salahnya. Ya, dan subhanallah, memang beliau membaca tidak pernah salah. Ya. Dan itu kehebatan beliau hafizahullah taala. Dan beliau mengatakan beliau pernah dinasihati oleh seseorang, yaitu al-lughatul arabiyyah miftahul islam, bahasa Arab itu kunci Islam. Anda punya anak ingin nantinya menjadi pendakwah, maka dalami bahasa Arab, karena dia kunci Islam. Dan itu memang benar. Semenjak itu kita belajar, dan sampai sekarang saya selalu belajar bahasa Arab, tidak pernah tidak belajar bahasa Arab. Maka bagi bapak-bapak yang ingin benar-benar mempelajari Islam, maka pelajari bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya, lalu menuangkan air dengan telapak tangan kanannya ke telapak tangan kirinya untuk membasuh kemaluannya. Kemudian beliau berwudu, lalu mengambil air dan kemudian memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambutnya. Setelah itu beliau menuangkan air ke atas kepalanya 3 kali, lalu meratakan air ke seluruh badannya, kemudian membasuh kedua kakinya. Muttafaqun alaih. Ini adalah lafaz Imam Muslim. Poin pertama, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha sudah kita lewati. Poin yang kedua, makna dari hadis ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, makna dari hadis ini, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub. Di sini ada sedikit pelajaran bahasa Arab. Di sini kan kalau kita terjemahkan letternya begini, Pak. Idza ghtasala, jika dia telah mandi. Itu sebenarnya arti letter lak-nya. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah mandi. Oh, kenapa disebut telah mandi? Kemudian dalam terjemahannya, apabila Rasulullah SAW mandi junub, berarti mau mandi, ya. Maka ini disebut oleh para ulama sebagai al-majaz al-mursal. Artinya, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan mandinya, tapi maksudnya adalah mau mandi. Paham maksudnya? Disebutkan mandinya, tetapi maksudnya adalah apa? Mau mandi. Ya, seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang beriman, jika kalian telah salat lalu berwudu. Masa habis salat berwudu? Hah? Tetapi maksudnya qumtum ilas shalah di sini maksudnya adalah disebutkan salatnya, tapi maksudnya adalah mau salat. Itu disebut dalam bahasa nahwu namanya al-majaz al-mursal. Ya, itu banyak dalam Al-Qur'an. Itu banyak. Idza tawaddaa ahadukum, idza nama ahadukum, jika salah seorang dari kalian mau tidur. Hah? Idza ata ahadukum ahlahu, kalau mau bergaul, jika telah bergaul salah seorang dari kalian dengan istrinya, maka ucapkanlah bismillah Allahumma jannibna syaitan. Berarti Ustaz, setelah bergaulkah itu mengucapkan doanya? Enggak. Tetapi maksudnya adalah apa? Disebutkan bergaulnya, tetapi maksudnya adalah mau bergaul. Apa namanya tadi? Al-majaz al-mursal. Ya, kaidahnya bagaimana? Silakan catat. Jika ada kata idza, kemudian setelahnya kata kerja lampau, maka maksudnya adalah al-majaz al-mursal. Jika ada kata idza, kemudian setelahnya kata kerja lampau, maka maksudnya adalah al-majaz al-mursal. Tulisannya begini, Pak. Ini Al-majaz al-mursal. Arti majaz mursal apa? Yaitu penyebutan kata kerja yang maksudnya keinginan. Jadi baru keinginan. Jika ingin bersolat, jika ingin berpuasa, jika ingin mendatangi keluarga, nah, begitu. Ya, sama seperti misalkan hadis yang berbunyi, "Idza ata ahadukum ahlahu," jika salah seorang dari kalian telah mendatangi istrinya, yaitu telah bergaul dengan istrinya, maka ucapkanlah doa bergaul. Berarti di sini doanya sebelum bergaul atau setelah bergaul? Sebelum bergaul. Ya, itu maksudnya. Maka siapa yang mengucapkan itu, kata Rasulullah SAW, lam yadurrahu in qudira alaihi wa in qudira lahu ma waladun lam yadurrahu syaitanun abada. Jika ditakdirkan dari pergaulan tersebut anak, maka tidak akan diganggu oleh syaitan. Sudah terlambat teteh. Hah? Ganal-ganal dah anaknya. Nah, ini bapak ibu saudara saudari yang dimulai. Kalau terlambat bagaimana? Nah, sudah ya kalau terlambat. Hendak diapain lagi? Baik, kita lanjutkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat bahasa Arabnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza tasala. Ini yang kita bicarakan. Idza tasala. Kalau Bapak diterjemahkan dalam bahasa letter lock-nya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mandi junub. Orang mau membicarakan mandi kok pakai telah? Enggak mungkin kan? Maka maksudnya adalah majaz mursal, yaitu pengucapan kata kerja untuk sesuatu keinginan. Ingin mandi. Apabila Rasulullah SAW ingin mandi junub, nah makanya lebih tepatnya terjemahannya adalah, garis bawahi ya, lihat terjemahannya, apabila Rasulullah SAW ingin mandi junub, ada inginnya ya, tambahin itu, ingin mandi junub, itu lebih tepat. Kemudian kita lanjutkan. Beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Bapak, ibu, saudara-saudari, sebelumnya saya ingin mengatakan, lihat ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mandi junub. Junub itu sebenarnya artinya adalah, makna aslinya junub itu keluar mani. Itu makna aslinya. Tetapi ya, dipakai di dalam bahasa fikih adalah untuk istilah orang yang sudah berjima. Garis bawah itu ya, junub asli artinya adalah keluar mani. Tetapi kemudian ulama fikih memakainya, maksudnya adalah jima. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita ingin jelaskan, apabila Rasulullah SAW ingin mandi junub, yaitu ingin mandi karena bersetubuh, berjima, berhadas junub. Nah, begitu. Silakan azan dulu. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mandi junub. Sekali lagi, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mandi junub. Jangan lupa itu, ingin. Ya, tadi kaidahnya itu adalah majaz mursal. Ingin mandi junub, mandi junub. Junub yang dimaksud adalah keluar mani. Asal arti junub itu artinya keluar mani, tetapi kemudian dipakai oleh para ulama fikih, yaitu apa? Bersetubuh. Berarti apabila Rasulullah SAW ingin mandi karena bersetubuh, karena terjadi hadas junub, ya, beliau memulai dengan mencuci kedua tangan. Kata kedua tangan maksudnya kedua telapak tangan. Nah, itu garis bawah itu. Ya, jangan sampai terlewat. Mencuci kedua tangan maksudnya adalah kedua telapak tangan. Beliau memulai dengan mencuci kedua tangan, maksudnya adalah kedua telapak tangan. Lalu menuangkan air dengan telapak tangan kanannya ke telapak tangan kirinya untuk membasuh kemaluannya. Jadi begini, telapak tangan kanan dituangkan ke telapak tangan kiri, kemudian telapak tangan kiri membasuh kemaluannya. Ya, ini mafhum. Kemudian beliau berwudu. Beliau berwudu. Wudu yang dimaksud adalah wudu seperti orang ingin sholat. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, "Tsumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah." Wudu, kemudian beliau berwudu sebagaimana beliau berwudu ingin sholat. Jadi garis bawah itu, kemudian beliau berwudu seperti berwudunya orang ingin sholat. Lalu mengambil air, ya, mengambil air kemudian memasukkan jarinya ke pangkal rambutnya. Bagaimana mengambil airnya? Jadi mengambil air dengan kedua tangan, ya, kemudian memasukkan jari jemarinya ke pangkal rambut, ya, ke pangkal rambut. Kemudian, dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pangkal rambut yang dimaksud adalah yang di bawah dari rambut, kulit rambut, sampai terasa benar-benar seluruhnya basah, ya. Setelah itu beliau menuangkan air ke atas kepalanya 3 kali, ya. Setelah itu beliau menuangkan air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali. Lalu meratakan air ke seluruh tubuhnya, ke seluruh badannya. Maksudnya bagaimana? Meratakan air ke seluruh badannya. Nah, ini ada 2 cara. Ya. Meratakan, dia ambil air sesudah dia siramkan 3 kali ke kepalanya. Ya, siramkan begitu saja 3 kali kepalanya. Kemudian dia ambil air lagi lalu dia ratakan ke seluruh tubuhnya. Ya, ini berbicara kalau nggak ada gayung loh. Semuanya dengan tangan karena tidak ada gayung pada waktu itu. Ya, lalu dia beliau ratakan seluruh air ke tubuhnya, dan meratakan air seluruh ke tubuhnya itu berarti cuma 1 kali. Ya, cuma 1 kali. Kemudian membasuh kedua kakinya, ya. Kemudian setelah itu membasuh kedua kakinya. Kenapa? Karena seluruh kotoran dari atas sampai bawahnya itu berkumpul di kakinya, maka dibasuh lagi meskipun sesudah berwudu tadi. Dibasuh lagi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini adalah lafaz Imam Muslim. Hadisnya sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Taib. Sebelum kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini, maka kita baca hadis yang ke-129. Walahuma fi hadithi Maimunata radhiyallahu anhu anha thumma afragha ala farjihi faghasala bishimalihi thumma daraba bihal arda. Dan di dalam riwayat keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Maimunah radhiyallahu anha, kemudian beliau menuangkan air ke kemaluannya dan mencucinya dengan tangan kirinya, lalu menggosokkan tangannya ke tanah. Yang pertama, Maimunah. Maimunah siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maimunah namanya siapa? Maimunah bintu Maimunah bintu, cari ya, cari VR ya, jangan sampai kita lebih hafal nama-nama pemain sepak bola, nama-nama artis, nama-nama orang-orang terkenal dibandingkan nama-nama istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan istri-istri Nabi itu kan adalah ibu kita, wa azwajuhu ummahatuhum, ya, dan istri-istri Nabi itu adalah ibunya orang beriman. Jadi bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus mengetahui tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Maimunah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat keduanya Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Maimunah, kemudian beliau menuangkan air ke kemaluannya. Jadi maksud menuangkan air ke kemaluannya yaitu beliau mengambil air dengan tangannya, beliau tuangkan ke kemaluannya untuk membasuhnya. Faghasalahu bishimalih, dan mencucinya dengan tangan kirinya, ya, mencuci dengan tangan kiri. Tsumma dharaba bihal arda, lalu beliau menggosokkan tangannya ke tanahnya. Dharaba itu memukul, tetapi maksudnya adalah menggosokkan tangannya ke tanah agar bersih dari kotoran-kotoran yang ada yang dipegang oleh tangan kiri pada kemaluan tadi. Wallahu a'lam. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Kita lanjutkan kepada hadis yang ke-130. Karena masih berkaitan dengan itu, ya, hadis yang ke-130 nanti baru kita ambil pelajaran-pelajaran darinya. Wa fi riwayatin famasahaha biturabi wa fi akhirih thumma ataituhu bil mindil faraddahu wa fihi wa ja'ala yanfudhu al-ma'a biyadihi. Dan di dalam sebuah riwayat, riwayat yang dimaksud adalah riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dalam sebuah riwayat juga lalu beliau mengusap tangannya ke tanah, usap tangan ke tanah. Nah, ini maksud tadi memukul tangannya yang kiri ke tanah, nah, maksudnya adalah mengusapnya. Dan di dalam akhir lafaz disebutkan, kemudian aku datang kepada, ini tambahan, kemudian aku datang, aku di sini siapa? Maimunah, ya, garis bawah itu baik-baik. Aku maksudnya adalah Maimunah. Aku datang kepada beliau, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa handuk mandil. Mandil itu handuk. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan mandil bisa kain yang terbuat dari katun ataupun terbuat dari sutra atau yang semisalnya. Itu namanya mandil, atau disebut kalau kita handuk. Beliau pun menolaknya. Lalu Nabi Muhammad SAW menolaknya, gak mau menerima handuk tersebut. Dan nanti kita akan jelaskan apa sebab beliau tidak mau menerima. Apakah tidak boleh memakai handuk setelah mandi, tidak boleh dikeringkan bekas air mandi dan air wudhunya pada tubuhnya atau tidak, kita akan jelaskan nanti. Dalam lafaz tersebut juga disebutkan beliau membersihkan air yang masih ada pada badannya dengan tangannya. Jadi beliau membersihkan, mengeringkan tubuhnya dengan tangannya, bukan dengan handuk. Ini juga hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran-pelajaran dari tiga hadis ini. Yang pertama, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama yaitu hadis ini dalil tentang disyariatkannya mandi junub dengan tata cara berikut. Ya, hadis ini dalil tentang disyariatkannya mandi junub dengan tata cara berikut. Yaitu kalau kita lihat hadis ini, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama membasuh kedua telapak tangan sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, sebanyak 3 kali. Ya, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis Aisyah, hadis Maimunah radhiyallahu anhuma. Yang kedua, ini tata cara mandi ya. Yang kedua yaitu membasuh kemaluannya. Membasuh kemaluannya dengan tangan kiri dan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada kemaluan, seperti kotoran madzi ataupun seperti mani, dihilangkan. Yang ketiga, betul yang ketiga? Yang ketiga yaitu memukulkan tangan kirinya ke tanah dan mengusapnya dengan tanah. Ya, mengusapnya dengan tanah. Untuk apa? Untuk menghilangkan apa yang ada di tangan kiri, karena tangan kiri digunakan untuk mengusap kemaluan tadi. Kemudian ini termasuk bagian yang ketiga masih, yaitu boleh diusapkan ke dinding sebagaimana hadis Maimunah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim. Atau di zaman sekarang boleh dengan membasuhnya dengan sabun. Karena kalau kita ke lantai, lantainya keramik, licin. Sama-sama licin. Maka tidak bermanfaat untuk dibersihkan dengan lantai. Dan para ulama mengatakan bahwa al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum berputar dengan sebabnya, karena ada atau tidak. Kenapa dianjurkan untuk memukul? Karena agar memudahkan menghilangkan kotoran. Nah, ketika lantainya sudah tidak bisa menghilangkan kotoran, maka bisa dengan cara yang lain. Itu maksudnya hukum berputar sesuai dengan ilatnya. Wallahu a'lam. Taib, kemudian selanjutnya yaitu berwudu. Yang keberapa ini? Berwudu dengan sempurna sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan boleh ditambah dengan mengakhirkan pembasuhan terhadap kaki di akhir mandi. Mengakhirkan pembasuhan terhadap mandi di akhir mandi. Jadi yang keempat ini berwudu sampai sempurna, atau berwudu tanpa membasuh kaki. Kakinya nanti diakhirkan setelah mandi atau di akhir mandi, sebagaimana hadis Maimunah radhiyallahu anha. Taib, yang kelima, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu memasukkan jari-jemari yang basah dengan air ke dalam pori-pori kulit kepala atau rambut, ke dalam sela-sela rambut begitu ya, agar seluruh pori-pori kepala basah. Agar seluruh pori-pori kepala basah. Kemudian, Bapak Ibu Saudara yang keberapa itu? Yang keenam. Yang keenam, sekarang yang ke? Sekarang yang keenam. Yang ini sekarang enam. Yang keenam yaitu menyiram, atau ya menyiram, menyiram kepalanya sebanyak 3 kali. Menyiram kepala sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu membasuh seluruh anggota tubuhnya. Kemudian yang keberapa selanjutnya? Yang kedelapan, yaitu membasuh kedua telapak kakinya jika dia belum membasuhnya. Membasuh kedua telapak kakinya jika dia belum membasuhnya. Ditambah yang kesembilan, sebenarnya yang kesembilan ini jadi nomor satu sebagai urutannya, yaitu mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Dawud. Baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itulah tata cara mandi junub. Boleh ditambah yang ke-10 niat. Boleh ditambah yang ke-10 dengan apa? Niat-niat untuk mandi junub atau mengangkat hadas besar. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini, yaitu bahwa jika seorang menyiramkan air ke seluruh tubuhnya satu kali, itu sudah dianggap sah mandi junubnya walau belum berwudu. Ya, walau belum berwudu. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattaharu, jika kalian junub maka bersucilah. Yang namanya bersuci, mandi sekali kubuy selesai. Boleh, sah. Ya, sah tidak? Sah. Cuma dia ketinggalan keutamaan. Ya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pun hadis dari jalan Jabir radhiyallahu anhu. Iya, betul. Ya, hadis dari jalan Jabir. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudz hadza wa afrigh alaik." Kata Nabi Muhammad SAW kepada seseorang, "Nih, ambil air dan kubuikan." Artinya siramkan ke seluruh tubuhnya. Sudah. Enggak pakai apa? Enggak pakai cara-cara tadi, enggak pakai wudu, enggak pakai apa menyela-nyela kepala rambut. Ya, tidak pakai. Khudz wa afrigh alaik. Ambil airnya, kemudian siramkan ke seluruh tubuhmu. Selesai. Ini sah mandinya. Ya. Kalau seandainya memang orang ingin cepat-cepat. Ya. Bangun subuh pas azan, habis itu ya, junub. Maka dia ingin cepat-cepat, sudah mandi langsung. Habis itu langsung pergi ke masjid. Ya. Nah, nanti pembicaraan apakah ini mencukupi wudu atau tidak, atau berwudu juga. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu yang dimaksud dengan wudu dalam tiga hadis ini adalah wudu seperti orang ingin sholat. Yang dimaksud dengan wudu dalam tiga hadis ini adalah wudu seperti orang ingin sholat. Kemudian pelajaran yang selanjutnya dalam hadis ini adalah, dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha, membasuh kedua telapak kaki diakhirkan, dan itu boleh. Membasuh kedua telapak kaki diakhirkan, dan itu boleh. Baik. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, sebagian ulama mewajibkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya tatkala sebelum mandi. Ya, tatkala sebelum mandi. Sebagian ulama mewajibkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tatkala sebelum mandi, karena dia termasuk daripada bagian wudu. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran selanjutnya, cukup dan sah jika seorang mengguyurkan air satu kali saja ke seluruh tubuhnya. Cukup dan sah. Di sana ada para ulama yang mengatakan harus tiga kali. Mereka mengkiaskan dengan wudu. Maka ini gak ada dalil. Ya, tidak ada dalil. Jadi kalau seandainya orang ingin sekali kubui, sekali siram, sekali guyur, ya cukup asalkan seluruh anggota tubuhnya basah dengan air. Dan yang mengatakan harus tiga kali, maka ini apa? Mengkiaskan dengan apa? Dengan wudu. Taib. Kemudian pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hukum mengeringkan atau memakai handuk setelah berwudu dan setelah mandi, apa hukumnya? Lihat di dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menolak handuk yang diberikan oleh Maimunah. Apakah itu bentuk penolakan untuk menolak tidak boleh memakai handuk setelah mandi atau setelah wudu, ataukah ada sebab yang lain? Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama, ini pendapat pertama, jumhur ulama mengatakan memakai handuk setelah mandi, setelah wudu, hukumnya mubah, hukumnya boleh ditinggalkan ataupun dikerjakan, boleh dua-duanya. Kenapa? Kata mereka, Rasulullah SAW memang menolak dari Maimunah handuk, tetapi beliau sendiri membersihkan dengan tangan. Sama kan, mengeringkan dengan tangan, toh mengeringkan juga. Meskipun handuk lebih kering dibandingkan tangan, tetapi mengeringkan juga. Ini pendapatnya apa? Jumhur. Apa pendapat jumhur? Mubah. Mubah itu boleh. Artinya boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan memakai handuk. Kemudian, bahkan yang menarik, ini cerdasnya para ulama rahimahumullah, bahwa ketika Maimunah membawa handuk kepada Rasulullah, itu menunjukkan sebenarnya apa? Hah? Saya berikan clue-nya, kebiasaan. Hah? Sebelumnya boleh, dari sisi mana? Saya ulangi pertanyaannya, masih belum mengah. Maimunah radhiyallahu anha membawa handuk kepada Rasulullah, kemudian ditolak. Ya, kemudian apa? Ditolak. Kata para ulama, di dalam hadis ini terdapat bahwa sebenarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering memakai handuk. Kalau tidak pakai handuk, mana mungkin Maimunah bawa handuk? Paham maksudnya? Nah, itu dia. Ya, kalau seandainya beliau tidak pakai handuk dari awalnya, kebiasaan beliau enggak pakai handuk, maka Maimunah radhiyallahu anha tidak akan mungkin membawa apa? Membawa handuk. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bun. Nah, dan apalagi Maimunah radhiyallahu anha adalah istri beliau dan lebih tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan istadalla ba'dhum bi raddin Nabi sallallahu alaihi wasallam ats-tsauba 'ala Maimunata 'ala karahati tanshib. Sebagian ulama mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak Maimunah handuk dari Maimunah, mengatakan bahwasanya berarti makruh pakai handuk. Maka pendapat ini wala dilalata fihi 'alal karaha. Tidak ada dalil tentang kemakruhan, bal ala anna tanshif laysa mustahabban wala anna fi'lahu huwa aula. Tidak ada juga dalil bahwa memakai handuk itu dianjurkan. Tidak ada juga dalil bahwa mengerjakannya lebih utama. La dilalatan lil hadis ala aktsari min dzalik. Ya, bahwasanya tidak ada. Yang jelas Nabi menolak. Nolaknya sebabnya macam-macam. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan nolaknya bisa jadi mungkin itu berasal dari sutra, mungkin ada kotoran pada handuknya, ada najisnya, macam-macam ihtimal, macam-macam kemungkinan beliau tidak memakai handuk tersebut. Yang jelas wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwa memakai handuk apa hukumnya? Boleh. Jika diperlukan pakai, jika tidak diperlukan maka tidak dipakai. Kalau kita dulu di pesantren ya, enggak punya handuk, handuknya sering hilang, pakai kaos dalam. Dan ternyata itu bermanfaat di zaman sekarang. Ya. Kapan-kapan mandi di kamar mandi masjid enggak ada handuk, padahal harus langsung kajian, maka pakai kaos dalam. Kaos dalamnya masukin tas, selesai. Enggak ada yang tahu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kehidupan pesantren itu membuat orang kuat, tegar, ya, mandiri. Wallahu a'lam. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin bertanya ataupun ingin lebih menambahkan. Nah, silakan. Kasih mic. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa dikiaskan Ustadz mengenai mencuci kedua menuangkan air dengan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri, jadi pakai gayung gitu loh? Pakai gayung. Ya, apakah bisa ketika hadis menyebutkan menuangkan telapak tangan kanan air dari telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri kemudian dibasuhkan itu dengan gayung? Bisa, ya, karena tujuannya adalah menciduk air, ya. Tujuannya adalah menciduk air. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada waktu membicarakan masalah sholat, wudu, kita sudah mengatakan kalau ada orang yang baru bangun tidur maka tidak boleh dia memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum dia membasuhnya. Wallahu a'lam. Boleh itu. Nah, ada yang lain? Ustaz, di luar tema Ustaz. Silakan. Ya Ustaz, pertanyaan dari Umur Rahmat. Yang pertama, kita punya kebiasaan yaitu puasa sunnah Senin dan Kamis. Suatu hari kita safar, apakah kita tetap mendapatkan puasa sunnah tersebut karena tidak puasa pada saat safar tersebut? Kemudian yang kedua, pada saat safar Nabi biasanya melaksanakan sholat sunnah witir dan sholat sunnah fajar. Apakah kita dibolehkan melaksanakan sholat tahajud dan sholat duha? Jazakallahu khair atas jawabannya. Ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Dan pertanyaan ini jawabannya nanti akan menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridhal 'abdu aw safara." Jika seorang hamba sakit atau bepergian, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka dituliskan untuknya seperti dia beramal tatkala dia sehat atau tatkala dia mukim. Gitu dia. Ini keutamaan orang yang mempunyai kebiasaan amal saleh. Tatkala dia safar mungkin kebiasaannya tersebut tidak dia lakukan. Maka dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak melakukannya, maka dia termasuk orang yang mendapatkan pahala karena kebiasaannya. Subhanallah. Maka biasakan diri kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan soleh agar tatkala kita dalam keadaan sibuk, safar, sakit, tetap dituliskan pahalanya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u salatal witri wa qablal fajri hadaran wala safar. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat witir atau salat dua rakaat sebelum subuh baik dalam keadaan musafir atau dalam keadaan mukim, tidak pernah. Nah, bolehkah kita mengerjakan salat tahajud, salat apa tadi lagi? Duha. Maka jawabannya boleh. Yang tidak boleh itu bukan tidak boleh. Yang lebih baik ditinggalkan adalah salat tarawatib. Salat tarawatib itu apa? Sholat yang mengiringi sholat wajib, ba'diyah dan qabliyah. Itu disebut dengan sholat rawatib. Ya. Kenapa demikian? Karena sholat wajibnya saja dikosor, dijamak, kok bisa mengerjakan sholat rawatib? Nah, itu dia. Nah, boleh mengerjakan sholat tahajud atau sholat duha, silahkan. Wallahu a'lam. Tapi ada penjelasan menarik. Saya pernah dengar waktu itu saya lagi di mobil dengarkan kajian Syekh Abdul Razzaq. Beliau menyebutkan bahwa orang musafir, dan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi kadang-kadang. Saya kan sering safar, kemudian ditunjuk jadi imam. Padahal kita safar. Aturan kalau kita safar, sholatnya 2 rakaat, qasar. Ya, terutama sholat isya kadang-kadang. Maka, ya terpaksalah saya jadi imam. Kadang-kadang harus nyari dulu imam tetapnya mana, mereka tidak mau. Terpaksa saya jadi imam. Gak mungkin saya sholatnya 2 rakaat. Orang-orang di belakang saya nanti bingung. Padahal di sana banyak orang awam. Paham maksud saya? Ya. Maka bagaimana? Tetap saya sholatnya sempurna. Nah, ternyata itu ada salah satu pendapat para ulama seperti itu, bahwa meskipun dia safar, safar yang turun, kalau dia ikut berjamaah, maka tidak mengapa dia sholatnya sempurna. Ya, tidak mengapa sholatnya sempurna. Terutama kalau dia jadi imam, tidak mengapa sholatnya sempurna. Kadang-kadang kalau seandainya di masjid orang umum, kan tidak paham. Kalau di masjid yang sudah mengaji lama, mungkin saya akan katakan, Bapak, Ibu, saya akan sholat 2 rakaat. Habis itu, Bapak bangun lagi, teruskan. Oh, itu heboh nanti di masyarakat. Ya, bingung orang-orang. Maka lebih baik sholatnya sempurna, meskipun dalam keadaan safar. Wallahu'alaikum. Nah, tafadhal. Silahkan. Mas Rabi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan atas waktunya, Ustaz. Barakallahu fiik. Suara Mas Surabi ini cocok jadi Ustaz kayaknya. Nah, amin. Tafadhal. Yang kita tanyakan berwudu sebelum mandi, Ustaz. Tadi berwudu terus pas mandi, dalam keadaan mandi entah tersentuh kemaluan tangan kita atau mohon maaf takameh bahasanya kita nya kan, apakah batal atau kita ulang wudu tadi, kita ulang lagi saat kita mau sholat atau yang lainnya. Yeah. Itu yeah. Saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berwudu sebelum mandi, kemudian tatkala mandi ternyata kencing, buang air kecil, ataupun buang angin, ataupun mau menyentuh kemaluan. Pertanyaan saya timbul, bagaimana mandi tidak menyentuh kemaluan? Ya, maka wudu itu adalah syariat sebelum mandi, bukan untuk sholat. Gitu loh. Syariat sebelum mandi, bukan untuk sholat. Taib Ustaz, paham sudah. Sekarang, kalau seandainya pertanyaan timbul, habis mandi junub, apakah berwudu lagi kalau ingin sholat? Maka jawabannya tergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Taib, Ustaz. Kalau saya niatkan bahwa saya ingin mengangkat hadas besar dan hadas kecil, berarti setelah mandi saya tidak berwudu lagi langsung sholat boleh? Boleh. Tetapi Ustaz, tadi pas di tengah-tengah mandi, ya, buang air kecil, buang angin, maka bagaimana? Maka jawabannya berarti harus dia berwudu, ya, karena dia batal. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain, ibu-ibu? Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu saya pernah mendengar Ustaz, kalau kita di dalam WC itu tidak boleh menjawab salam. Sekitar berapa minggu kemarin penjelasan Ustaz, kalau kita lupa membaca doa masuk ke WC, itu boleh kita baca. Terus antara menjawab salam dan doa itu kan, menjawab salam itu wajib dan doa itu kan cuma sunnah aja Ustaz. Kenapa Ustadz mengharuskan kalau kita lupa berdoa masuk WC itu harus kita baca, Ustaz. Kedua, Ustaz, kalau kita belajar-belajar majelis taklim kayak gini, Ustaz, kalau pas ada yang salah, maksudnya itu tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul, itu yang bertanggung jawab yang belajarnya atau yang mengajarnya, Ustaz. Ya gitu aja, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama masih agak bingung saya, akan tetapi mungkin saya bisa jawab bahwa orang yang ketika dia ingin masuk ke dalam WC, maka dia mengucapkan ada beberapa bacaan, di antaranya bahkan bacaan bismillah. Kemudian setelah itu dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Kemudian kalau seandainya dia lupa, maka pada saat itu dia boleh membacanya di dalam. Terutama lagi di zaman sekarang, WC yang dimaksud adalah WC yang jadi bacaan itu dibaca oleh Rasulullah tatkala beliau duduk untuk buang hajat. Nah, sama di zaman sekarang ini, ketika kita masuk WC itu bukan masuk WC-nya, tetapi pas Anda duduk di tempat hajatnya, bacalah itu. Itu yang saya jelaskan. Ya, Allahumma inni a'udzubika min khubthi wal khabais. Jadi ada beberapa tempat WC, ada kamar mandinya, ada wastafelnya, ada tempat toiletnya dan semisalnya. Nah, ketika kita masuk itu tidak perlu kita membaca Allahumma inni a'udzubika min khubthi wal khabais, tetapi tatkala kita buang air kecil atau buang air besar, disitulah kita membaca Allahumma inni a'udzubika min khubthi wal khabais. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apabila seorang yang belajar ilmu agama kemudian salah, dalam artian salah dalam mempelajari ilmu agama lalu diamalkan, siapa yang salah? Yang mengajarinya yang salah. Makanya belajar seperti ini tidak mudah. Memberikan fatwa, memberikan pengajaran kepada orang harus baca banyak. Ya, ini semua dibaca bukan 1-2 buku. Ya, saya baca hampir 3-4 buku untuk yang seperti ini. Mungkin yang sumbernya di sini satu, tetapi ada beberapa yang sudah saya catat, yang saya nukil ke dalam buku. Jadi nggak mudah belajar seperti ini. Harus dipelajari dengan matang, kemudian baru bisa disampaikan. Lalu ya, kalau yang mengamalkan, yang muridnya mengamalkan yang salah, maka pada saat itu al-ismu 'alaman afta, kata para ulama. Dosa bagi siapa yang memberi fatwanya. Ya. Saya mengerti perasaan sekarang. Dulu rasanya atau bagaimana, Ustaz? Ya. Ini qada Ramadan ya, Bu. Ya. Qada Ramadan. Baik. Untuk qada Ramadan, maka sang suami, sang istri ketika diajak oleh suaminya, maka dia boleh menolak karena dia mengqadha yang wajib. Ya, dia boleh menolak. Yang tidak boleh menolak adalah ketika dia berpuasa sunnah. Ini dia boleh menolak dan tidak berdosa kalau menolak. Dan permasalahan di atas ranjang itu sangat sensitif. Ya. Maka seorang istri semestinya memperhatikan keadaan suaminya. Berusaha untuk berpuasa tatkala suami tidak ada di rumah. Di rumah taruh sidin setai. Maka pada saat itu cari celah dan minta izin kepada suami, ya, agar sang istri bisa menunaikan ibadah puasanya. Dan sekali lagi, permasalahan bergaul di atas ranjang ini sangat sensitif. Saya pernah dicurhati oleh seseorang. Waktu itu resepsi pernikahan. Waktu itu kalau gak salah resepsi pernikahan di Banjar. Ada orang duduk di samping saya. Ustadz, boleh bertanya enggak? Boleh. Kemudian beliau mengatakan, lihat Bu, ini rintihan para suami. Ya. Benarkah umur 50 tahun itu seorang istri boleh menolak ajakan suaminya dalam bergaul di atas ranjang? Saya bilang, tidak ada Pak dalilnya yang menunjukkan akan hal itu. Saya ini, Ustadz, kalau ngajak istri kami umur sudah hampir 50-an tahun, Kalau ngajak istri, kadang istrinya itu alasannya dingin lah, alasannya kalau dimasukkan mohon maaf sakit lah. Akhirnya Ustadz, lihat Bu, ini rintihan para suami. Seminggu pun amun juga dapat Ustadz ya. Ya ini Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi ini bahaya dalam permasalahan seperti ini, sensitif. Karena seorang lelaki, dia buat apa mempunyai istri? Salah satunya adalah untuk bisa merasa tenang. Tenang di sini maksudnya adalah baik itu mengungkapkan perasaannya, hajatnya, syahwatnya dan semisalnya. Maka tidak ada batasan untuk melakukan hubungan seperti itu, batasan umur maksud saya. Maka ini perlu diperhatikan baik-baik. Bahkan ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila hajatihi falta'tihi wa in kana 'ala qatab." Artinya, jika seorang suami mengajak istrinya kepada hajatnya, maka hendaknya seorang istri memenuhi panggilannya, meskipun sang istri di atas qatab. Qatab itu adalah pelana di atas onta. Jadi misalkan tatkala sang suami ingin di atas onta, gawe itu. Ya. Itu tafsiran pertama disebutkan oleh Ibnu Al-Athir. Tafsiran yang kedua, qatab itu adalah sebuah alat yang diduki oleh seorang perempuan yang ingin melahirkan. Agar mudah melahirkan, maka duduk di atas itu. Nah, maksudnya kata para ulama, meskipun sang istri sedang ingin melahirkan dan suami ingin, maka layani suaminya. Lihat, meskipun yang satu ingin keluar, yang satu ingin masuk, layani. Ya, seperti itu. Itu tafsirannya. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaannya agak keluar dari hukum Ustaz, ya. Tapi masih menyangkut penjelasan tadi, yakni berkenaan tentang kaidah majlis mursal tadi. Menarik ketika apabila ada kata iza kemudian ketemu dengan fi'il madhi, jadi kata kerja lampau, maka maksudnya adalah penyebutan yang menunjukkan keinginan. Apakah ini berlaku setiap kali ada kata iza plus fi'il madhi, atau hanya keadaan-keadaan tertentu saja? Sesuai dengan qarinahnya, sesuai dengan lafaz dalam kalimat itu. Seperti misalkan ayat Al-Qur'an, "Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum." Jika kamu telah selesai salat, maka berwudulah. Kan mustahil itu. Maka ketika ada qarinah teman atau penguatnya, maka maksudnya majaz mursal. Yang kedua, Ustaz. Yang kedua ini berkenaan hukum. Tadi Ustaz menyebut tentang mindil atau mandil yang diartikan sebagai kain berupa katun atau sutra yang digunakan untuk mengeringkan badan. Afwan, apakah memang sutra itu boleh dijadikan anduk bagi laki-laki? Ya. Karena kita sudah tahu kalau dijadikan pakaian itu haram kan? Ya. Nah, apakah dalam konteks anduk ada pengecualian? Wallahu a'lam. Ya. Mungkin jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Jadi kata mandil atau mindil dalam bahasa Arab adalah qit'atun minal harir atau minal qutn. Artinya dia kain, sepotongan kain, baik itu dari katun atau baik itu dari sutra. Itu makna bahasanya. Tetapi bisa juga makna bahasa ini kita bawa ke dalam hadis tadi, yaitu ternyata Maimunah ditolak oleh Rasulullah SAW, salah satu sebabnya adalah karena itu dari sutra. Bukan berarti kemudian itu diharamkan untuk dipakai, tetapi mungkin dipakai untuk perempuan. Maimunah radhiyallahu anha yang memakainya, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menolaknya. Bisa saja seperti itu. Wallahu alam. Dan perlu diperhatikan, saya tadi pagi menyinggung masalah ini, mungkin ada yang tidak hadir, bahwa bermewah-mewah di dalam perkara dunia, di antaranya memakai sutra yang terlalu berlebih-lebihan, maka salah satu yang diperhatikan itu nanti akan mengurangi nikmat di mana? Di surga, di akhir. Jadi yang suka bermewah-mewahan, maka ini peringatan bagi kita semua agar hidup sederhana, tidak terlalu menurun ke bawah, tidak juga terlalu bermewah-mewah. Ya, bermewah-mewah makan pagi harus 1 juta, semuanya ada. Ya mewah-mewah, padahal cukup nasi kuning jadi. Ya. Belum promosi itu harus ada. Baik, ada ibu-ibu pertanyaan lain? Satu lagi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin menanyakan mengenai seorang perempuan yang sudah menafas. Saya punya teman, dia merasa tidak, kadang mampu, kadang tidak melayani suaminya. Kemudian dia menyuruh suaminya untuk menikah lagi, Ustaz. Habis itu ibu? Kemudian biarkan aja, yang komentator biarkan aja bu. Lalu Ustaz, kalau seandainya dia menyuruh suaminya menikah, lalu kemudian dia minta cerai, Ustaz, bagaimana itu? Ya, pertanyaannya apa hukumnya begitu ya? Pertanyaannya apa hukumnya begitu? Iya Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan baik-baik. Khulu' adalah proses gugatan cerai dari seorang istri kepada suaminya disebabkan karena sebab syar'i, seperti akhlak buruk sang suami, agama yang buruk sang suami, ataupun penampilan dan fisik yang buruk dari sang suami. Bahkan itu boleh. Akhlak buruk, akidah buruk, dan fisik yang buruk. Itu boleh seorang istri untuk meminta cerai kepada suaminya. Artinya menggugat cerai sang suami agar menceraikan dia. Nah, itu khulu, diperbolehkan tatkala ada sebab-sebab syar'i. Tetapi jika tidak ada sebab-sebab syar'i, maka haram dan dosa besar. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaihal jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab, maka haram atasnya surga. Maka termasuk daripada hal yang meminta cerai tanpa sebab adalah tatkala seorang suami menikah lagi, langsung saat itu dia mengatakan, pilih dia atau saya. Langsung saat itu dia mengatakan, pulangkan saya ke rumah orang tua saya. Rumahnya di Balangan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu ya, tidak boleh. Boleh seorang perempuan sebelum menikah untuk memberikan syarat dalam pernikahan. Jadi dalam pernikahan itu ada namanya syarat nikah, ada namanya syarat dalam pernikahan. Syarat nikah seperti ada 2 mempelai, ada ijab kabul, ada wali, ada mahar, ada saksi. Itu syarat dalam pernikahan. Ini ada syarat di dalam pernikahan. Kalau tadi syarat pernikahan, syarat di dalam pernikahan. Seperti seorang suami memberikan syarat, istri memberikan syarat. Nah, syarat misalkan dari sang istri, saya menerima lamaranmu dengan syarat jangan dipoligami. Boleh itu. Ya, boleh. Mungkin dia tidak sanggup untuk mendapatkan madu yang asli. Ya, boleh. Ini boleh ya. Tapi tatkala seorang suami menikah lagi, kemudian langsung dimintai talak, langsung minta khulu, maka ini tidak benar. Ya, kecuali kalau seandainya sang suami melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam agama seperti tidak adil, seperti tidak menafkahi. Pokoknya akhlaknya buruk, akidahnya buruk, atau fisiknya buruk, itu baru boleh. Dan subhanallah ya, beberapa waktu yang lalu saya melakukan kajian khusus muslimah. itu banyak dari pertanyaan yang lelaki zalim terhadap istrinya dan tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Maka ini perhatian khusus untuk para suami. Entah tidak menafkahi, entah terlalu kasar, entah seperti macam-macam ya. Meninggalkan istri seenaknya, kemudian tidak kembali, tidak ada kabar, di istrinya digantung, tidak ada ketetapan, tidak ada kepastian apakah menjadi istri ataukah dicerai. Ini semua kezaliman yang harus dijelaskan kepada para suami, terutama dari kaum muslim. Maka tetapi kepada ibu tadi bertanya, maka itu tidak boleh, haram hukumnya ya, kecuali kalau sang istri, sang suami ketika menikah lagi dia melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama. Wallahu a'lam. Lihat Ummu Salamah, beliau sudah tua, maka beliau berikan gilirannya kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau tetap menjadi istri Nabi. Hah? Ummu Salamah apa saudah? Ummu Salamah namanya siapa? Baik. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak mengapa seorang istri menafus kemudian dia tidak bisa melayani suaminya, dia bahkan memerintahkan suaminya untuk menikah lagi. Tapi tidak perlu dia meminta cerai, karena meminta cerai itu termasuk daripada langkah syaitan. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis subah. Silakan. Apa untuk terakhir titipan dari Umahat, kalau wanita keluar angin dari kemaluan apakah batal wudu, dan apakah harus yakin keluar, bagaimana jika ragu-ragu antara keluar atau tidak? Jika wanita keluar angin dari kemaluan bukan dari duburnya, maka batal wudunya, karena yang menjadi ukuran adalah al-khuruj minas sabilai, keluar dari dua lubang ya, dari dua lubang. Maka wallahu alam batal. Apakah itu angin kentut atau angin yang biasa karena kelembaban kemaluan seorang perempuan. Maka kedua-duanya membatalkan wudu. Kemudian kalau dia ragu-ragu, maka ambil yang yakin. Ini selalu kaedah seperti itu. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keragu-raguan. Yakinnya mana? Yakinnya keluar saat batal berarti. Yakinnya tidak keluar, ragu-ragunya keluar, berarti tidak batal. Seperti selalu seperti itu. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.